Engkau selalu hadir dan temani aku di setiap langkah yang meyakiniku kau tercipta untukku di sepanjang hidupku. Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya yang kini hadir di antara kita. Namun ku juga takkan bisa menepis bayangmu yang selama ini temani hidupku. Maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku tinggalkan dirinya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah diriku sepenuh hatimu. Seandainya bila ku bisa memilih, kalau saja waktu itu ku tak jumpa dirinya, mungkin semua takkan seperti ini. Dirimu dan dirinya kini ada di hatiku, membawaku dalam kehancuran.

Walau kita berjalan dalam dunia hitam, benih cinta tak pandang siapa. Walau semua orang singkirkan kita, genggam erat tanganku, kita melangkah. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang, dan bila ku mulai merasa kesunyian, sadarkan aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpana, terbata, semua dalam keraguan, aku dan semua yang terluka karena kita. Dalam mimpi yang sempurna, aku kan menghilang dalam pekat malam, lepas ku melayang, biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Ku melayang, biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Jauh di lubuk hatiku masih terukir namamu, jauh di dasar jiwaku engkau masih kekasihku. tak bisa ku tahan laju angin. Untuk semua kenangan yang berlalu, hembuskan sepi. Merobek hati, meski raga ini tak lagi milikmu, namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup entah sampai kapan. Ku tahankan rasa cinta ini jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu jauh di dasar jiwaku. Engkau masih kekasihku, dan ku berharap semua ini bukanlah kekeliruan seperti yang kukira seumur hidupku. Akan menjadi doa untukmu jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu jauh di dasar jiwaku. Engkau masih kekasihku, oh. Andai saja waktu bisa terulang kembali, akan kuserahkan hidupku di sisimu. Namun ku tahu itu takkan mungkin terjadi. Rasa ini menyiksaku, sungguh-sungguh menyiksaku. Jauh di lubuk hatiku, oh, masih terukir namamu jauh di dasar jiwaku. Engkau masih kekasihku, kau masih kekasihku, kau masih kekasihku, kau masih kekasihku, kau masih kekasihku. Jauh di lubuk hatiku. Bagaimana cara membuatmu bahagia? Nyaris ku menyerah jalani semua. Telah berbagai kata ku ungkap percuma. agar kau percaya cintaku berharga. Tak kuat ku menahanmu, mempertahankan cintaku. Namun kau begitu saja tak pernah merindu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan benci yang ku rasa. Apa kau mengerti ku sedih sendiri tanpa ada kamu? Ku merasa sepi, telah lama ku menantimu, diam sendiri menunggu. Setengah hati mencinta, ku sakit karenamu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan benci yang ku rasa. Dan benci, yeah. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan benci. Oh, cinta dan benci. Yang ku rasa. Resah dan gelisah, menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu, pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga. Seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah,

berbagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembah yang senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta.